sadari cinta bisa hadir tanpa disadari, dengan perlahan tapi pasti merasuk di jiwa ini. Perasaan ini takkan pernah aku mengerti. Sejenak hilafku lupakan dia yang miliki diriku. Seandainya cinta ini tak pernah terjadi, takkan ada air mata dan hati beri terluka. Saat cinta mengetuk hati, aku pun tak kuasa untuk menghindari. Nah terjadi.